مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله Kita beragama kepada Allah Azza wa Jal tidaklah benar, tegak, dan lurus kecuali betul-betul kita mengikuti, menjalani apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang keduanya difahami oleh Salaful Ummah. Tiga pilar ini, tatkala salah satu ditinggalkan, maka siapapun dia, apakah itu individu atau kelompok atau aliran, dia akan jauh dari jalan yang lurus. Dia akan tersesat. Kalaulah banyak di antara kaum muslimin atau satu kelompok aliran yang ada di dunia ini, mereka mengumandangkan, mereka mengikrarkan, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, namun membuang dan mengenyampingkan pilar yang ketiga, yaitu di atas pemahaman Salaful Ummah, pastilah mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Karena tidak ada generasi, tidak ada kondisi, keadaan dari generasi tersebut yang lebih faham, lebih mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah kecuali para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka langsung belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menerapkan apa yang di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang paling ngerti tentang kandungan ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang menyaksikan turunnya Al-Quran. Dan mereka yang paling awal dan pertama kali mengimani Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apapun permasalahannya yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka tidak sempurna sampai Al-Quran dan Sunnah tersebut difahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Seperti yang telah antum ketahui, pada malam ini kita mengambil tema ukhuwah. Ukhuwah, persaudaraan dalam Islam, dalam bingkai sunnah. Ukhuwah fid din, ukhuwah fillah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menghasung untuk menegakkan ukhuwah fiddin. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'as menyebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah. Sesungguhnya kaum mu'minin itu ikhwah, bersaudara. Perlu diketahui, persaudaraan karena Allah, persaudaraan karena Allah Azza wa Jal itu lebih kokoh daripada persaudaraan hanya senasab jika tidak diiringi di atas agama Allah, di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu disebutkan di dalam tafsir ayat tadi oleh Imam At-Tabari rahimahullah, innamal mu'minuna ikhwatun, kata beliau, maksud daripada ayat atau tafsirnya innamal mu'minuna ikhwatun ay fid din, ikhwah, persaudaraan dalam agama, bukan dalam nasab. Oleh karena itu disebutkan oleh sebagian mufassirin, ukhuwatud din athbatu min ukhuwatin nasab. Persaudaraan karena agama, karena Allah, itu lebih kokoh dari persaudaraan senasab. Kenapa demikian? Fa inna ukhuwatu an-nasab tanqati'u bi mukhalafatid din. Karena ukhuwah satu nasab, ukhuwah karena nasab itu bisa terputus ketika menyelisihi agama Allah. Adapun ukhuwah fid din la tanqati'u bi mukhalafatin nasab. Adapun ukhuwah dalam agama, ukhuwah fillah karena Allah, itu tidak akan terputus walaupun beda nasab. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu dalam syariat, ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih menghasung untuk menjaga ukhuwah tersebut. Betul-betul syariat menghormati dan mengangkat nilai-nilai tinggi dalam ukhuwah fiddin ini. Dipertahankan ukhuwah fiddin ini, jangan sampai terpecah dan jangan sampai terkoyak dan jangan sampai rusak hubungan ukhuwah fiddin. Namun seperti yang antum ketahui bersama bahwa syaitan itu betul-betul tidak rela ukhuwah itu terus terjalin antar kaum mukminin, sehingga segala sisinya dari berbagai orang-orang di Jaziratul Arab agar menyembah berhala, tapi syaitan tidak putus asa untuk membuat tahrish bainahum, untuk membuat gesekan dan perpecahan di antara mereka, sehingga bukan masalah yang aneh kalau ukhuwah itu pecah, ukhuwah itu rusak ketika kemasukan makar-makar syaitan, ketika terperdaya dengan tipu daya syaitan. ketika terkena jerat-jerat syaitan, langkah-langkah syaitan, kecuali yang diselamatkan oleh Allah. Oleh karena itu, kita tidak ada pilihan bagi kita kecuali satu, menjaga ukhuwah ini di atas sunnah. Dua, menjauhkan hal-hal yang merusak ukhuwah dan perpecahan. Menjaga ukhuwah agar tetap langgeng dan berjalan lurus, sudah diterangkan semua dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan para ulama salaf pun telah menjelaskan dan membimbing. Sebagaimana juga Al-Quran dan Sunnah dan keterangan para ulama salaf pun juga menerangkan, menjelaskan bagaimana atau apa saja perkara-perkara yang merusak ukhuwah. Tentu kita jelas memilih yang ukhuwah itu kokoh, tetap terajut, kuat. Itu yang kita pilih. Keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini penting. Paling pertama dan paling awal dan paling utama untuk menjaga ukhuwah adalah ikhlas karena Allah dalam berukhuwah. Kedua diantaranya yaitu kejujuran dalam berukhuwah. Kejujuran dalam berukhuwah. Berikutnya, tegakkan tanasuh, menegakkan saling menasehati. Itu pun karena Allah. Keempat, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Keempat, sibuk dalam thalabul ilm. Sibuk dalam bergelut dengan ilmu. Apakah itu menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan menyebarkan ilmu din. Dan masih ada poin-poin berikutnya. Yang lima poin ini, biiznillah kita akan bahas. Sebaliknya, perusak ukhuwah adalah ketika dia berukhuwah tidak karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, dan tidak jujur, mengandung nilai kedustaan dan khianat, hasad dan kezoliman. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tidak mau dinasehati dan membenci orang-orang yang menasehati. Tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar dan sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada nilai ilmiahnya. Dan mencela, merendahkan saudaranya. Dan sombong kepada saudaranya. Jadi merendahkan, menjatuhkan. Itu semua perangkat-perangkat yang merusak ukhuwah. Sebenarnya kalau antum mau melihat dengan kasat mata fenomena yang terjadi dimanapun, ketika terjadi fitnah dimanapun, itu ada hal-hal yang betul-betul tidak masuk akal yang dilakukan oleh pihak yang terjerumus dalam kubangan fitnah. Akal sehat mengingkari, apalagi syar'i, apalagi dalil. Jadi kejadian-kejadian yang menimpa pada mereka yang terkena fitnah, yang terkena makar syaitan itu, yang terkena jerat-jerat syaitan itu, tindakan, ucapan, sikap betul-betul di luar nakal, nalar akal yang sehat. Di luar nalar akal yang sehat. Tapi dilakukan. Sampai-sampai sesuatu yang dia yakini baik, benar, bagus, mulia, ketika fitnah menimpa dia, berbalik. Yang baik, yang benar, yang mulia itu diyakini buruk. Dan sebaliknya, sesuatu yang jelas-jelas buruk, sejelas-jelas jelek, kotor, ketika fitnah menimpa dia, dihukumi baik, diyakini baik. Yang semula itu sahabat dalam dakwah, dalam tarbiyah, terus bermusyawarah, bersatu bahu-membahu, terus memecahkan problem-problem dengan bersama, terus dilakukan itu semua dalam keseharian. Terus ukhuwah terjalin, terus saling percaya dan saling thiqah dan saling amanah. Begitu fitnah masuk, dimusuhi. Sebaliknya, yang sebelumnya itu musuh, bahkan dicap, dicaci karena akhlaknya rusak, karena ininya enggak bagus, karena ininya enggak bagus, suluknya enggak bagus, semua jelek, fitnah masuk, dirangkul, dipuji. Hadihi al-fitnah. Itu fitnah. Oleh karena itu, ukhuwah itu dijaga dengan perangkat-perangkat yang syar'i. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan dalam Syu'abul Iman, kata Imam Syafi'i rahimahullah, laisa sururun ya'dilu suhbatal ikhwan wala ghammun ya'dilu firaquhum. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan dan ketentraman yang menyamai persahabatan dengan ikhwah karena Allah. Dan tidak ada kesedihan, gundah gulana yang menyamai perpisahan dengan ikhwah fillah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau ada sosok yang semula bersahabat kental, dekat, saling percaya, saling amanah, dan saling ta'awun di atas dakwah dan tarbiyah, kemudian salah satunya terkena fitnah, kalau seandainya masih ada fitrahnya, dia akan sedih dan nyesal. Dia akan apa? Sedih dan nyesal. Jika masih ada fitrahnya, jika masih lurus fitrahnya dia. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata beliau, "Wadittu ana qad ra'aina ikhwanana. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku rindu, kangen melihat saudara-saudaraku. Itu beliau sampaikan di depan para sahabatnya. Kata para sahabatnya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara antum? Apa kata Rasulullah? Antum ashabi. Kalian sahabatku. Ikhwanuna, saudaraku yang aku kangen, rindu, ingin bertemu adalah yang belum lahir sekarang. Belum ada. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan betapa mulianya dan betapa baiknya dan betapa sejuk dan tenteramnya berkumpul, bergaul, bersahabat dengan ikhwah fiddin. Persaudaraan karena Allah. Dan dari hadis ini juga kata para ulama, betapa sedihnya, kalau bahasa Jawa, sumpeknya ketika berpisah dengan saudara kita. Kita lihat apa kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Kata beliau ketika ditanya, ma ma'ul aish, qala liqa'ul ikhwan. Apa sih yang air kehidupan, kalau terjemahan leksikalnya air kehidupan. Artinya apa? Apa sih yang membuat kita ini sejuk, tenteram? Kata beliau, bertemu ikhwan. Coba antum bayangkan. Kita renungkan diri kita masing-masing. Sekarang kita koreksi diri kita masing-masing. Kira-kira antum, bainakum, fima bainakum ini, yang biasa ta'awun dalam tarbiyah, dalam dakwah, yang biasa terus sibuk dalam mengurusi dakwah dan tarbiyah, ketemu sehari, dua hari, sepekan, ketemu rapat, diskusi, na'am, dan berbagai macam bentuk kegiatan-kegiatan yang syar'i dalam wadah tarbiyah dan dakwah, sebulan enggak ketemu kira-kira? Apa yang kita rasakan? Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian indahnya dan demikian sejuknya ketika ukhuwah itu karena Allah. Ini penting. Harus ditekankan ikhlas karena Allah. Naam. Hasan al-Basri rahimahullah menyebutkan, istakthiru minal asdiqa'il mu'minin. Perbanyak kalian untuk mencari, mendapati sahabat-sahabat dari kalangan orang mukmin. Teman-teman yang dari kalangan mukmin, perbanyak. Kenapa? Fa inna lahum syafa'atal yaumal qiyamah. Karena mukmin satu dengan yang lainnya itu akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Jangan kalian rusak dengan keangkuhan kalian. Jangan kalian rusak dengan kesombongan kalian, dengan merendahkan saudaranya. Jangan kalian rusak dengan kezoliman, dengan jangan kalian rusak dengan kedustaan dan pengkhianatan. Ukhuwah itu dijaga, dipelihara agar tumbuh subur. Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan, ma u'tiyal abdu ba'dal islam nikmatan khairam min akhin soleh. Tidak ada pemberian Allah atas hambanya sebuah kenikmatan setelah Islam setelah nikmat Islam yang lebih baik dari kenikmatan mendapati saudara yang soleh. Masya Allah. Makanya fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi falyatamassik bih. Kalau kalian mendapati betul-betul nikmat yang luar biasa, saudara yang soleh yang baik dari saudaramu, naam, terus bermuamalah baik, terus berinteraksi dengan baik, pegang itu. Pegang. Jangan kau rusak. Nikmat diberi saudara yang soleh, yang takwa kepada Allah. Jangan kau nodai. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Malik bin Dinar, rahimahullah, kata Malik bin Dinar, innaka idza tanaqqalal ahjar ma'al abrar khairun laka min an ta'kulal khabis ma'al fujjar. Kata Malik bin Dinar, sesungguhnya engkau mengangkat batu, gotong royong, ta'awun mengangkat batu bersama-sama orang-orang baik, itu lebih baik bagi dirimu daripada engkau makan roti yang habis diadon, adonan roti yang sudah dimasak itu bersama orang-orang jahat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan ihris ala antastahiba unasan ahlal khair. Semangat kalian untuk selalu bersahabat dan mencari sahabat dari kalangan orang-orang yang ahlul khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Cari dan jadikan sahabat. Kenapa demikian? Mereka ahlul khair, yursidunaka idza ghawait. Ketika engkau sudah mulai nyimpang, sudah mulai tidak benar, sahabatmu yang baik, yang soleh tadi itu mengingatkan kamu, ngarahkan kamu, nasihati kamu. Wa yahdunaka idza dhalalta, dan sahabatmu yang soleh tadi, yang baik tadi itu, ketika engkau sudah mulai menyimpang dari jalan yang lurus, dia akan memberikan petunjuk bagimu. Ya akhi, afwan, jangan ikuti aliran itu. Kenapa? Itu menyimpang dari jalan yang lurus. Ya akhi, jangan mendengarkan radio itu. Karena radio itu radio yang banyak penyimpangannya. Orang-orang yang ngisi gak jelas. Manhajnya juga gak jelas. Bahkan tidak mencerminkan muamalahnya sebagaimana muamalahnya ahlus sunnah. Tinggalkan. Kenapa ya akhi? Sudah ada fatwa dari Syekh Rabi hafizahullah tentang radio itu, jangan kau dengarkan. Loh, apa nasihatnya ya akhi? Walladzina yahtarimuna aqidatahum wa manhajahum la yasma'u hadhil idza'ah. Orang-orang yang menghormati akidah dan manhajnya tidak akan mendengar radio itu. Walladzina lam yahtarimu aqidatahum wa manhajahum yasma'u. Yang tidak menghormati akidah dan manhajnya, mereka akan mendengar radio itu. Oh, gitu akhi ya. Ya, jazakallah khair. Jazakallah khair ya akhi. Masya Allah, hampir anak ini mau sesat. Karena dapat sahabat yang baik, ahlul khair, yang soleh, diluruskan. Wa yudhakkirunaka idza nasit. Dan sahabatmu yang soleh tadi, yang baik tadi, akan mengingatkan kamu ketika kamu lupa. Diingatkan. Wa yu'allimunaka idza jahilta. Dan akan mengajari ilmu kepadamu ketika kamu tidak memahami dalam masalah agama terkhusus. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Cuman masalahnya sekarang yang perlu kita renungkan, ketika ada di depan kita, ketika kita melihat pemandangan, ketika kita melihat kondisi, loh, pulan kok di situ, loh, pulan kok bersama dia, loh, pulan kok terus bergaul sama dia, ada apa ini? Padahal dia ini ruwet, akhlaknya jelek, kok bisa bersama dia? Subhanallah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa hal yang perlu kita camkan, sebagian ulama salaf menyatakan, inna wallahi ma ra'ayna ar-rajula yusahibu minan nas illa mithlahu wa syiklahu. Demi Allah, aku enggak pernah lihat seseorang yang bersahabat dengan orang kecuali yang seperti itu tipenya. Mithlahu wa syiklahu, seperti itu dia dan tipenya pun sama. Artinya ketika fitnah menimpa terjadi, misalnya fitnah terjadi di suatu tempat, ngelihatnya mudah. Loh, kok dia bersama itu? Loh, kok fulan bersama itu? Loh, kok ke situ? Jawabannya mudah. Oh iya. Itu kenapa sama dia? Iya, karena dia memang jarang taklim. Dari dulu memang jarang taklim, jarang ngaji, jarang itu. Yang itu dari dulu memang akhlaknya rusak. Oh gitu, iya memang gak baik, bu, amalahnya rusak sudah. Dan bikin onar. Sehingga betul kalau bersama dia, bulan. Semisal, jadi kumpulan orang-orang ruwet. Kelompok orang-orang ruwet di situ semua. Burung kan jatuh hinggap dengan sejenis. Masa burung garuda sejenis dengan burung emprit umpamanya? Ya enggak lah, emprit dengan emprit, garuda dengan garuda, ya seperti itu kondisinya. Antum teliti aja, antum lihat aja. Gampang, mudah. Oh iya betul, tinggal gitu tuh. Oh iya betul, itu iya betul, tinggal gitu aja. Memang orangnya ruwet. Dari dulu sampai sekarang ruwet. Fasohibu as-solihin. Ini solusinya. Bersahabatlah kalian dengan orang-orang soleh. Min ibadillahi. Dari hamba-hamba Allah. La'allakum antakunu ma'ahum au mith lihim. Naam. Bersahabatlah kalian dengan orang-orang soleh dari hamba Allah agar kalian, semoga kalian bersama mereka atau seperti mereka. Mereka siapa? Orang-orang soleh. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Naam. Menasihatkan kepada kita agar kita terus menjaga ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan terkoyakkan dengan hal-hal yang betul-betul merugikan ukhuwah. Bagaimana sekarang kita menjaga dan terus memupuk ukhuwah tersebut? Tadi kan disebutkan beberapa poin. Nah, di antaranya juga menjaga perasaan dan menjaga hal-hal yang tidak disukai oleh saudaranya, berusaha untuk kita hindari. Itu. Selama tidak melanggar syar'i. Selama tidak menerjang hukum Allah. Syariat Allah. Naam. Ini penting. Dan sebaliknya, memasukkan rasa senang dan bahagia kepada saudara kita. Disebutkan di dalam hadits yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami, Rasul menyebutkan afdhalul a'mal an tudkhila ala akhika al-mu'min sururon. Seutama-utama amalan adalah engkau memasukkan rasa bahagia, rasa senang kepada saudaramu. Naam. Au taqdiya an hudainan, atau misalnya dia memberikan kemudahan atau membayarkan hutang dia. Au tut'imahu khumsan, atau memberi makan dia roti dan yang semisalnya. Pokoknya memasukkan rasa senang. Jaga ukhuwah. Lah terus kalau salah bagaimana saudara kita? Kalau salah ya dinasihati. Atau kalau salah di cross-check dulu, dikasih uzur dulu. Jangan-jangan kesalahan itu dia gak paham, gak ngerti. Dan yang lainnya. Misal, kata Abu Kilab rahimahullah, "Idza balagoka an akhika syai'un tukrihuhu, faltamis lahu al-udhr." Faltamis lahu udhron. Fa illam tajid lahu udhron fakul la'an lahu udhrun la a'rifuhu atau la a'lamuhu. Kalau sampai kepada kamu berita tentang saudaramu yang kau enggak suka, beri udzur dulu. Oh, mungkin dia lupa, enggak paham, belum sampai hujah, atau betul-betul dia enggak ingat. Atau ada udzur dia. Kalau tidak mendapati itu, sampaikan, mungkin ada udzur lain yang aku belum tahu. Naam, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini harus kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengokohkan ukhuwah kita. Jangan termakan dengan isu dan jangan termakan dengan hal-hal yang merusak ukhuwah tersebut. Dan makarnya syaitan. Kita azan dulu. Habis azan lanjutkan sebentar terus qomat. Fadl. Bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita. Syekh Mukbil rahimahullah menyatakan ma yuhyal qalbi wa yansharihu sadri illa idza kuntu baina ahli sunnah. Tidak ada yang bisa menghidupkan kalbuku, kata beliau, dan membuat lapang dadaku kecuali aku hidup di tengah-tengah ahlus sunnah. Nikmatnya ukhuwah fillah dan hidup di tengah-tengah ahlus sunnah. Semua serba tertata rapi di atas bimbingan syar'i. Bagaimana menyikapi saudara kita yang salah, diatur, dibimbing. Bagaimana mempertahankan ukhuwah, dibimbing. Bagaimana muamalah yang baik, dibimbing. Bagaimana berinteraksi yang baik, dibimbing. Bagaimana ibadah yang syar'i, diajarkan. Dan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah yang benar, diajarkan. Dan segala kebaikan yang menuju kepada surga Allah diajarkan. Dan segala yang merusak ukhuwah ditinggalkan, dihindari, diterangkan dampak buruknya. Apa-apa yang merugikan satu dan dari yang lain juga disampaikan. Itu enaknya ahlus sunnah. Semua serba dalil. Semua serba dalil. Itu nikmatnya. Makanya kata Hasan al-Basri rahimahullah, al-mu'min mir'atu akhi in ra'a fihi ma la yu'jibuhu saddadahu wa qawwamahu wa hatahu wa hafidhahu fi sirri wal alaniyah. Mukmin satu dengan yang lainnya itu ibarat cermin. Mukmin itu cermin saudaranya. Bagaimana cermin? Kita melihat cermin, ya enggak? Kan kelihatan wajah kita. Ada yang kotor, dibersihkan, Itu. Ada yang kurang pas, dipaskan. Itulah. Persaudaraan mukmin, ada yang keliru, diluruskan. Ada yang kurang pas, dipaskan. Ketika melihat sesuatu yang tidak baik yang atau yang tidak dia sukai, diluruskan. Diluruskan dan dijaga. Dan dijaga pula ketika fisri wal alaniyah, ketika bersendiri maupun di tengah halayak, dijaga, bukan di maki-maki, dicerca, dicela, di blow up, disebarkan, bukan begitu. Mukmin satu dengan yang lainnya itu bukan demikian. Apalagi bangga dengan menyebarkan aib tersebut. Na'udzubillahi min dzalik, ikhwan. Khianat namanya. Itu namanya khianat. Tidak seperti itu kalau saudara kita ada kekeliruan. Nasihatnya Syekh Robi hafizahullah, nasihat yang mulia, nasihat emas tentang persaudaraan. Ketika saudara kita salah, apa kata beliau? Idza akhta'a akhuka, kalau saudaramu itu jatuh pada kesalahan, fansahhu billin wa qaddim lahu alhujjata wal burhan. Kalau engkau melihat saudaramu salah, maka nasihati dengan lemah lembut, sampaikan hujjah dan burhan. Yanfa'uhu Allahu bik bidzalik. Ketika kamu nasihati dengan cara lemah lembut dan kau sodorkan hujjah, dalil, penjelasan, keterangan atas kesalahan saudaramu tersebut, insyaallah itu akan bermanfaat. Dengan izin Allah akan bermanfaat nasihat itu. Amma antajlisa wa tatarabbasa an yukhti'a fulan wa tuqama wa tushi'a. Naam. Huna wa hunaka anna fulanan fa'ala kada wa kada. Fahadhi turuku syayatin. Walaysa turuku salafin. Adapun ketika engkau duduk dan memata-matai, mencari-cari kesalahan saudaranya, ya kan, kemudian disebarkan kesana kemari, fulan telah berbuat demikian, fulan telah berbuat demikian, ini caranya syaitan, bukan caranya salafiyin. Apalagi bangga dan ketawa-ketawa ketika menyebarkan kesalahannya saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Dijaga, dipelihara. Sahabat yang baik itu bukan diumbar ketika ada kesalahan. Khairul ashab indallah khairuhum li sahibi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik dari mereka kepada sahabatnya. Wa khairul jiran indallah khairuhum li jari. Sebaik-baik tetangga adalah orang yang di sisi Allah adalah orang yang baik kepada tetangganya. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Makanya disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, min azami ni'amillah 'alal 'abdil mu'min. Min azami ni'amillahi 'alal 'abdi al-mu'min an yuwaffiqahu li suhbatil akhyar. Di antara nikmat-nikmat Allah yang di antara nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin adalah diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan sahabat yang baik. Wa min 'uqubatihi li 'abdihi an yubtaliyahu bi suhbatil asyrar. Dan di antara hukuman Allah kepada hambanya, diuji dengan sahabat-sahabat yang jelek. Kira-kira apa apa yang dilakukan oleh sahabat yang buruk? Tidak ada kecuali keburukan yang dihembuskan. Anu sudah sikat Ustaz. Sikat fulan. Itu wis itu anu jelek. Anu wis enggak apa. Iya ta, enggak enak ta, nanti kita tambah pecah. Pecah enggak apa-apa Ustaz, harus dipecahkan. Ayo fadol. Terangkan. Apa bimbingan-bimbingan Rasul? Sudah Ustaz, enggak usah mikir bimbingan Rasul. Wis get no. Lele sahabat jelek. Lah demikian kan kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Wa idza khallata fa khalit husnal adab fa innahu la yudilla ila al khair. Kalau kau mau bersahabat, bergaul, berkumpul, sahabati, pergauli, kumpullah dengan orang-orang yang akhlaknya baik. Kenapa? Karena dia enggak akan ngajak pada kamu kecuali pada kebaikan. Seperti itu juga sebaliknya. Sahabat yang buruk enggak akan ngajakmu pada keburukan. Terus siapa? Ya sudah biar hancur sekalian Ustaz. Hancur-hancuran wis. Lah karena Ustaznya terpengaruh, ya antum mulai dulu. Ya sudah. Sudah datang ke sana hancur, datang ke sana sikat, datang ke sana kita perangi. Wis itu tok isinya. Isi itu tok. Nanti benar ya ini ya, nanti gini ya. Kita akan bongkar. Ya gitu itu isinya. Apa yang harus kita sampaikan? Tidak ada kecuali inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Ini persahabatan yang buruk. Kama hadha hasilnya. Naam. Subhanallah. Antum lihat kata beliau. Naam. Suhbatul akhyar tusilul abd ila a'la illiyin. Persahabatan dengan orang-orang yang baik itu akan mengantarkan hamba Allah kepada derajat illiyin. Tidak mudah ya ikhwan. Wasuhbatul asyrar tusiluhu ila asfalis safilin. Persahabatan dengan orang-orang buruk akan menjerumuskan dia kepada posisi terendah. Asfal safilin, aspal itu. Naam. Na'udzubillah min dalik. Suhbatul akhyar tujibu lahul ulum an-nafi'ah wal akhlak al-fadilah wal amal as-salihah. Persahabatan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, dia akan terbawa, terpicu. Nah, tersambungkan konsekuensinya adalah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, amalan soleh. Makanya dijaga, dipelihara, jangan dirusak. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita manusia tentu tidak luput dari kekurangan. Itu harus kita yakini dan kita akui secara syar'i bahwa kita manusia itu pasti ada kekurangan dan kesalahan. Faedahnya kita meyakini itu agar kita sering istighfar kepada Allah dan bertobat tatkala jatuh pada kesalahan. Bukan berarti kita, oh kalau gitu kita berbuat salah gak apa-apa, nanti tobat. Enggak. Tidak demikian. Nah, demikian pula ketika kita bersahabat. Ya kan? Melihat saudara kita keliru, salah, dan sebagainya. Diluruskan. Seperti tadi diterangkan secara detail di awal tadi. Mana kepingin sahabat yang gak ada salahnya? Hah? Kepingin sahabat yang gak punya salah, gak punya keliruan? Hah? Iya tah? Iya. Kita lihat. Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan dalam Raudhatul Uqala, man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Orang yang mencari sahabat, saudara tanpa ada aibnya enggak akan dapat. Baqiya bila akhin, enggak akan dapat saudara seperti itu. karena sudah menyelisihi kudrat ketetapan Allah SWT bahwa kullu ibni Adam khata'un, setiap anak manusia, cucu Adam, manusia kita-kita ini mesti punya kesalahan. Namun sebaik-baik kesalahan dengan apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita untuk terus merajut ukhuwah, bersatu, ta'awun, mengokohkan ukhuwah dengan perangkat dan rambu-rambunya, ikhlasan karena Allah, sibukkan diri kita dengan dakwah dan tarbiyah. Ikhlaskan karena Allah, ta'awun alal birri wa taqwa. Ibadah kepada Allah, cari ilmu, amal soleh, sibuk dengan itu mulia. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pada malam ini. Wal ilmu indallah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.